menuju kepada pengampunan Rabb kalian, dan menuju sorga yang hamparannya seperti hamparan langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sifat orang-orang yang beriman. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka dalam keadaan hati-hati mereka khawatir, dan mereka selalu mengingat bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdepan di dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji Ahlul Kitab dengan sifat bersegera dengan kebaikan ini. Allah firman, "Laisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin." Tidaklah mereka itu sama. Tidak seluruh ahlul kitab di atas kesesatan. Di antara ahlul kitab di masa dahulu, di antara mereka ada suatu umat yang mereka selalu berdiri di malam hari. Mereka membaca ayat-ayat Allah di pertengahan, di beberapa waktu di malam hari itu, dalam keadaan mereka bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang salih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ibadah para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang yang khusyuk beribadah kepada kami. Bulan Ramadan yang datang bersama kita, ya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Islam dengannya. Itu adalah suatu kesempatan yang hendaknya kita gunakan dengan baik. Kita berlomba-lomba di dalam menegakkan amalan salih di bulan ini. Bersegera menuju kepada sebab-sebab pengampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan di bulan ini. Kita bersegera kepada sebab-sebab yang mengantar kepada sorga, sebab-sebab yang menjauhkan seorang hamba dari api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah, wa fi riwayatin futtihat abwaabur rahmah, wa ghulliqat abwaabu jahannam, wa suffidatish syayatin." Apabila Ramadan telah datang, maka pintu-pintu sorga dibuka. Dalam sebuah riwayat, pintu-pintu rahmat terbuka dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam dan para syaitan dibelenggu. Pintu-pintu sorga yang di dalamnya seorang hamba mendapatkan amalan yang mendekatkannya kepada sorga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara-perkara yang bisa mengantarnya kepada neraka, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para syaitan dibelenggu. Sehingga seorang hamba di bulan ini lebih mudah melakukan ketaatan dan lebih mudah menjauhkan dirinya dari hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari kita mensyukuri nikmat yang agung ini dan menggunakannya dengan sebaik mungkin, memanfaatkannya dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada suatu saat yang berlalu dari bulan Ramadan tanpa kita mendulang kebaikan di dalamnya. Hendaknya kita selalu mengingat bahwa waktu-waktu di dalam kehidupan ini selalu ada pertanggungjawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba: an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bih." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab empat pertanyaan. Yang pertama tentang umurnya, di mana dihabiskan. Kemudian yang kedua tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, bagaimana dia, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Dan yang keempat, ia ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Hayataka qabla mautika, yang pertama kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Wasihhataka qabla saqamik, yang kedua waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faragaka qabla syughlik, dan yang ketiga waktu lapangmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik, yang keempat waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa ginaka qabla faqrik, dan yang kelima adalah waktu engkau berkecukupan sebelum datang waktu engkau fakir. Kesempatan hendaknya lah digunakan dengan baik, apalagi kita berada di masa yang seperti ini, masa banyak hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu yang mengantar kepada kejelekan, kepada fitnah yang membahayakan agama sangatlah banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan kal qita'i minal laili mudlima yumsi rajulan yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira wa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu arada ad-dunya." Bersegeralah kalian semua melakukan amalan-amalan untuk menghadapi fitnah-fitnah yang datang seperti malam gelap gulita. Seorang lelaki di waktu sorenya dalam keadaan dia beriman, tiba-tiba di waktu paginya dia sudah menjadi kafir. Dan di waktu pagi dia beriman, di waktu sore dia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia. Manfaatkanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan berbagai kebaikan untuk kita semua. Di dalam bulan ini ada puasa Ramadan yang merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Puasa yang agung ini adalah ibadah yang sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasa adalah hal yang membentengi seorang hamba dari api neraka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Adalah perisai. Di dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa itu adalah perisai yang membentengi seorang hamba di dalam peperangan, sebagaimana membentenginya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, famurni bi amalin adkhulu bihil jannah." Perintahlah saya dengan sebuah amalan yang dengan amalan itu saya masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, sebab puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Hendaknya engkau berpuasa, sebab puasa tidak ada yang semisal dengannya. Maka suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan ini dimuliakan dengan puasa, maka hendaknya kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keikhlasan, agar supaya amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyra amthaliha ila 700 dhi'fin. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam, kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى برفرمان إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به kecuali puasa. Puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan untuknya. Yad'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan syahwatnya karenaku. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi seorang yang berpuasa ada dua kegembiraan, kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Islam dengan salat di malam hari, dengan salat qiyamul lail, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji salat qiyamul lail ini dalam banyak ayat. Dan itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan sungai-sungai yang mengalir. Mereka mengambil apa yang didatangkan oleh Rabb mereka kepada mereka, dan mereka sebelumnya adalah orang yang selalu berbuat ihsan, selalu menyadari bahwa dia akan kembali kepada Rabbnya dan mempercantik ibadahnya kepada Allah. Dan dari sifat mereka, mereka di malam hari sangat sedikit mereka berbaring, dan di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang selalu beristighfar, memohon taubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkanlah hari-hari yang indah ini dengan melakukan salat tarawih, dengan melakukan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka majziun anhu wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas." Jibril berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu. Sesungguhnya engkau akan meninggal, dan cintailah siapa yang engkau cintai, pasti engkau akan berpisah dengannya. Dan beramallah sesuka hatimu, pasti engkau akan mendapat balasannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dia melakukan salat malam, adalah dia melakukan salat malam, dan keagungannya adalah ia merasa cukup dari segala yang berada di tangan manusia." Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagaimana agungnya kedudukan salat malam itu bagi seorang hamba. Apabila dia membangunkan istrinya di malam hari tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang hamba yang membangunkan istrinya kemudian mereka salat, kutiba minad dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, maka dia akan disebut dari orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan yang indah hendaknya dihidupkan oleh seorang hamba. Sebagian as-salaf berkata, "Laula qiyamul lail ma ahbabtul hayata fid dunya." Andai kata bukan karena salat malam, saya tidak cinta untuk hidup di dunia ini. Rasakanlah keindahannya dan latilah diri dengan mengambil manfaatnya. Dan khusus untuk salat tarawih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila." Sungguhnya seorang lelaki apabila dia berdiri bersama imamnya hingga selesai, maka akan dicatat untuknya salat seperti dia salat satu malam suntuk. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari amalan yang dimudahkan oleh Allah di bulan ini adalah bersedekah, berbuat kebaikan. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Ibnu Abbas, "Kana ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau paling dermawan di bulan Ramadan tatkala dijumpai oleh Jibril, tatkala dijumpai oleh Jibril. Dan di dalam bulan ini ada syariat zakat, ada syariat zakat fitri di akhir bulan, dan ada syariat untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin, ada syariat membayar fidyah bagi orang yang tidak berpuasa karena udurnya, dan ada syariat untuk memberi makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ka ajrihi ghayra an la yanqusa min ajri as-sha'imi syai." Siapa yang memberi buka puasa untuk seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Hanya saja pahala orang yang berpuasa tidak kurang sama sekali. Tidak kurang sama sekali. Dan di akhir-akhir waktu, tatkala berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap buka puasa memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka karena dia berdoa kepada Rabb-nya memohon pengampunan, dan karena dia berbuka baru saja menyelesaikan ibadah yang agung, dan karena dia bersedekah memberikan kebaikan kepada manusia. Karena itu hendaknya kita bersemangat meraih kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala amparkan untuk kita semua. Dan juga dari kebaikan yang Allah bukakan di bulan ini adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, dan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Qur'an diturunkan padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas-penjelas yang mengandung petunjuk dan keterangan, keterangan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena itu mari kita hidupkan bulan ini dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahumullahu ujurahum wa yazidahum min fadlihi wallahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mentilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menegakkan salat dan menginfakkan hartanya siang dan malam, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah berakhir, perniagaan yang tidak pernah merugi, supaya Allah menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambah keutamaan untuk mereka. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfani lil 'abdi yawmal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, puasa berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwat fasyafi'ni fi." Ya Allah, saya telah menahan orang ini dari makan dan syahwatnya, maka jadikanlah saya sebagai yang memberi syafaat untuknya. Dan Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi." Ya Allah, saya telah menahan orang ini karena dia menghafal Al-Qur'an, maka dia tidak banyak tidur di malam hari. Saya menahannya dari tidur di malam hari, maka jadikanlah saya sebagai yang memberi syafaat untuknya. Qala fayashfa'ani, maka Rasulullah menjelaskan Al-Qur'an dan puasa memberi syafaat kepada orang ini. Maka ini adalah keindahan dan amalan yang sangat indah, pahala yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semua. Jangan kita lalaikan dari sebab-sebab pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam puasa ini. Jangan kita lalaikan dari sebab-sebab yang memasukkan kita semua di dalam sorga, di dalam bulan yang agung ini. Dan jangan kita lalaikan dari amalan-amalan yang menjauhkan kita semua dari api neraka di dalam bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena dia beriman dan mengharap pahala, Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dan di riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri di malam hari di bulan Ramadan karena mengharap pahala, karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dan di riwayat yang lain, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadr karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya membukakan pintu-pintu amalan bagi seorang hamba. Lebih besar daripada itu, di dalam bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala melatih kaum muslimin dan muslimat dengan sifat-sifat yang agung, ciri-ciri penghambaan, ciri-ciri ubudiyah yang merupakan sifat kebahagiaan seorang hamba yang dengannya lah ia dicipta di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah ini adalah lambang kebahagiaan. Karena itu sebagian as-salaf berkata, man arada as-sa'adata al-abadiyya falyalzam 'utbatal 'ubudiyya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan yang abadi, maka hendaknya selalu dia tapaki jalan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam puasa ini ada sifat ketakwaan yang hendaknya kita raih. Di dalam puasa ini ada sifat kesyukuran yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan kita kepadanya. Di dalam puasa ini ada sifat seorang hamba hendaknya bertadarru, selalu memohon kepada Rabbnya, mengharap kepada Rabbnya, dan berinaba kepadanya, bertobat kepadanya. Dan di dalam puasa ini ada sifat al-khawf, rasa takut yang hendaknya selalu menghiasi jiwa seorang hamba. Dan di dalam bulan ini terdapat latihan untuk seorang hamba agar supaya ia berlaku dermawan, mengingat akan sesamanya, perhatian akan sesama kaum muslimin. Kemudian di dalam bulan ini terdapat latihan untuk jiwa mengenal kadarnya, mengenal kehinaannya, dan mengenal kekurangannya. Kemudian dia banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan ini terdapat latihan untuk jiwa agar supaya jiwa ini selalu mengetahui bahwa dia adalah seorang hamba yang banyak melakukan kesalahan dan banyak melakukan kekurangan. Karena itu ia selalu memperbaiki dan membenahi jiwanya. Dan banyak lagi sifat-sifat penghambaan yang hendaknya kita perhatikan dan kita renungi di dalam bulan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan amalan kita, menerima puasa kita, dan menerima solat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang menjadi sebab kita semua masuk di dalam sorga. Menjadi bulan yang dengannya kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memuliakan kita dengan bulan ini dan tidak mengharamkan kita semua dengan Ramadan yang akan datang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan leher-leher kita semua dan leher-leher kedua orang tua kita semua dari api neraka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.